come on. Yo, man. Ayo lagi jual drama. Mari kita. Ono lomboke lomboke ono kangkung e pengguilan iki to yen mrenges ketok kuakumu ketok mrenges to ketok polosmu ketok merongosmu bidadari kesleo maksa-maksa banget nganggo kawat abang ijo pemure medok erobatan kantel sepa just so